Mitra bisnis, para pengusaha di Batam mengancam akan hengkang jika status lahan tempat usaha mereka tidak jelas akibat surat keputusan Kementerian Kehutanan baru-baru ini yang menetapkan ribuan hektar lahan yang selama ini dihuni oleh setidaknya 25 galangan kapal, 3 kawasan industri, puluhan hotel dan ribuan pertokoan dan perkantoran kini masuk dalam wilayah hutan. Pengusaha tidak bisa bekerja dalam situasi tidak jelas seperti ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Pak Setio, apa komentar Anda melihat situasi ini? Patut disayangkan, ya, karena semua regulasi ini tumpang tindih sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat. Kami kan juga termasuk masyarakat. Pengusaha kan juga termasuk masyarakat. Nah, ke depan mungkin harus ada sinkronisasi masalah regulasi-regulasi tersebut. Jangan sampai regulasi itu muncul di mana misalnya untuk properti bangunannya sudah ada semua, kan nggak masuk akal. Harus disesuaikan dengan undang-undang tata ruang dan sebagainya. Bukan cuma Batam, di Kalimantan Tengah juga demikian. Kantor gubernur itu masih dalam status hutan lindung, kan lucu. Bagaimana penyelesaian terbaik menurut Bapak? Ya sekarang harus, kalau memang sudah terlanjur ya diputihkan. Toh itu juga sertifikatnya sudah keluar, perizinannya sudah keluar. Mereka kan bukan izin gelap gitu kan. Bukan tanpa izin dia membangun di daerah tersebut. Semuanya retribusinya udah dia bayar, kan jadi lucu gitu. Kalau ini terjadi dan dibiarkan kan tidak ada kepastian hukum berusaha di Indonesia. Sebenarnya, bagaimana mekanisme perizinan dan pembagian lahan yang benar, Pak? Pertama, Undang-Undang Tata Ruang. Dasarnya dari Undang-Undang Tata Ruang diimplementasikan yang mengeluarkan perizinan adalah Kepala Kabupaten Kota. Di Batam ada dua, ada Wali Kota, ada PP. Kalau dilihat perkembangannya, Kadin Batam tengah menggugat SK Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan lindung di Batam. Apakah ini langkah yang tepat, Pak? Memang harus diselesaikan secara hukum. Perkara menang apakah akan nanti. Tapi kita ingin punya kepastian. Demikian Ketua Umum Real Estate Indonesia, Setio Maharso. Saya Wendy Lim.